Bolehkah kita menjauhi seseorang untuk menjaga agar hati menjadi tenang? Dikarenakan bila bertemu sering sakit hati karena sudah karakter orang tersebut kasar. Jazakallahu khairan. Tidak mengapa kita menjauhi dalam artian berjaga-jaga, dan itu termasuk pengenalan terhadap satu orang dengan orang lainnya. Kita kenal si fulan mudah tersinggung, maka kita jaga kata-kata kita. Jangan guyon berlebih sama orang tersebut, khawatir dia akan tersinggung dan marah. Kepada si fulan karena kata-katanya kasar, maka kita tidak berani atau tidak memulai. Jangan sampai dia mengucapkan ucapan yang jelek, atau kita menjaga diri dari dia karena ada kejelekan padanya. Itu juga boleh. Tetapi ingat bahwa itu untuk diri Anda pribadi, dan jangan kemudian berkata dengan tahdir bahwa hati-hati si fulan. Itu sudah lain hukumnya. Itu sudah lain hukumnya, apalagi menggibahi, menceritakan kejelekannya pada orang lain dan sebagainya. Sehingga contohnya dalam berdagang, kalau kita sudah kejeblos satu kali sama si fulan, kemudian kita menghindar, kita dagang sama orang lain, tidak mau sama dia, itu tidak apa-apa. Dan itu termasuk kehati-hatian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam.